walaupun sifatnya ahad. Nah, ini al-musyahidun al-kiram, perhatikan pada bagian footnote nomor 215 di halaman yang sama tentunya. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Apa itu mutawatir? Nanti kita akan bahas. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau perawi atau lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung. Atau hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat hadis mutawatir. Lalu apa definisi hadis mutawatir? Karena ahad ini adalah lawannya. Disebutkan oleh para ulama, hadis mutawatir itu adalah, sebelum kita masuk ke definisi, hadis itu yakni jika dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi dua. Jadi kalau dilihat dari jenisnya, mutawatir dan ahad. Kalau biasa yang kita dengar dengan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, itu dilihat dari sisi keabsahannya. Nah, kalau kemudian kita mendengar juga istilah hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, maka itu dia dari sisi nyambung atau tidaknya, atau siapa yang mengatakan perkataan tersebut terakhir kali. Jadi memang lihat sisinya beda-beda. Dan yang sedang kita bahas adalah jenis secara umum. Hadis itu terbagi menjadi dua. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis yang mutawatir dan hadis yang ahad. Kemudian kalau dilihat dari keabsahan, nanti ada hadis yang sahih derajatnya, ada yang hasan derajatnya, itulah minimal yang bisa kemudian dijadikan hujah, ada yang dhaif. Nah, dhaif ini kemudian juga ada bagian-bagiannya kan? Ada yakni macam-macam, tentunya bukan sekarang momen membahasnya. Dan ada lagi hadis kemudian dilihat dari sisi siapa yang mengatakan perkataan tersebut terakhir kali? Apakah Allah? Hadis qudsi. Apakah Nabi Muhammad? Hadis marfu. Apakah para sahabat? Hadis mauquf. Apakah tabi'in? Hadis maqtu'. Jadi beda-beda. Nah, hadis mutawatir kata para ulama, ma rawahu jam'un atau ma rawahu jama'atun yastahilu fil 'adati ay yatawatu 'ala al-kadhib. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah orang yang sangat banyak. Dalam hal ini para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya. Walaupun kemudian nanti sampai kepada si mukhrijul hadis yang mengeluarkan hadis seperti Imam Bukhari dan yang lainnya, mungkin sedikit. Tapi di setiap generasi sebelum yang mengeluarkan hadis tersebut, yang meriwayatkannya banyak. Dan banyak di sini kemudian dibatasi dengan di atas 10. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sangat banyak, di atas 10. Yang mustahil mereka berkumpul untuk membuat satu kedustaan. 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, kayak hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu mutawatir. Mutawatir lafadznya, mutawatir maknanya. Ya kayak gitu redaksinya dari Nabi Muhammad SAW, dan seperti itulah maknanya. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Disebutkan 40-60 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dengan lafadz yang sama, dan tentunya maknanya sama. Karena ada terkadang hadis qudsi yang lafadznya beda, maknanya sama. Ini mutawatir lafadznya dan maknanya. Mustahil mereka berkumpul, 40 orang sahabat itu, 50 atau 60 orang sahabat itu berkumpul untuk, kita bikin hadis palsu yuk. Enggak. Itulah hadis qudsi. Hadis yang diriwayatkan oleh begitu banyak perawi dan dibatasi dengan angka di atas 10. 10 masuk. Jadi 10 itu masuk ke atas. Dan mustahil mereka berkumpul untuk membuat satu kedustaan. Nah, makanya kemudian di sini didefinisikan hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi perawi hadis ahad itu bukan satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terjadi per generasi. Enggak mesti sama. Enggak mesti sama per generasi, tapi angkanya di bawah 9. Maka itu jenis hadis ahad. Dan rata-rata sabda Nabi Muhammad ahad. Rata-rata hadis Nabi Muhammad ahad. Kalau bisa kita prosentasikan ya 80-90% hadis Nabi Muhammad SAW ahad. Yang mutawatir 10%-nya saja. Dan ingat, pahami hadis ahad itu bukan berarti kemudian yang meriwayatkan per generasi cuma satu. Tapi apakah ada hadis kemudian yang meriwayatkannya per generasi cuma satu? Ada. Namanya ahad, tapi kemudian jenisnya lebih detail, gharib. Jadi ahad ini terpecah jadi tiga lagi. Hadis ahad terpecah menjadi tiga. Ada yang namanya masyhur, tiga lebih per generasi, tapi nggak sampai 10. Ada yang aziz, dua per generasi. Dua, cuma dua orang perawi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, dua aja, dua orang. Dan kemudian gharib. Jangan dipahami hadis ahad itu yang ini saja. Hingga kemudian mudah sebagian orang menolaknya dengan alasan kemustahilan. Hanya satu orang per generasi. Loh, Anda mengatakan mustahil padahal hadis tentang yakni innamal a'malu binniyat itu jenisnya gharib loh. Dia masuk bagian ahad, tapi kemudian sub bagiannya dia gharib. Cuma satu orang sahabat yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Dan semua kita meyakininya. Ya. Karena intinya adalah selama perawi itu orang yang terpercaya. Fikoh. Selama perawi itu orang yang jujur. Saduq. Maka kita terima periwayatannya. Walaupun cuma satu orang. Walaupun cuma satu orang. Jadi jangan dipahami ahad. Itu yang gharib ini saja. Ahad itu terbagi tiga lagi. Ada yang masyhur, aziz, kemudian gharib. Tiga lebih, dua saja. Tiga lebih, nggak sampai 10. Tiga lebih sampai 9 maksudnya. Kemudian dua saja, dan satu. Perawi per generasi. Inilah hadis ahad. Ulang-ulang. Sunnah, setiap sunnah yang sahih. Jadi, kalau dari sini, kita bisa ambil kesimpulan sebelum kita baca lebih lanjut, bahwasanya sunnah yang dimaksudkan pengarang di sini, Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid, adalah sunnah menurut definisi ahli hadis. Bukan sunnah menurut definisi ahli fikih, fuqaha, atau usulin, ahli usul fikih. No. Karena maknanya lebih luas untuk ahli hadis. Setiap sunnah dan yang dimaksudkan di sini yang saya pahami adalah definisi sunnah menurut para ulama ahli hadis. Karena kalau misalnya kita berbicara lepas gitu ya, Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada sunnah, itu sunnah dalam makna petunjuk. Ayo kita kembali kepada sunnah. Itu bukan sunnah maksudnya definisinya ahli fikih atau ahli usul atau ahli hadis, enggak. Itu malah lebih luas lagi. Ayo kita kembali kepada sunnah. Maksudnya apa? Sunnah itu petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. Ilmu, akidah, ibadah, muamalah, perkataan, perbuatan, ikrar. Jadi kalau orang ngomong sunnah itu maknanya luas. Kayak kajian sunnah, da'i sunnah, masjid sunnah. Kan ada tuh kadang, pernah mungkin David juga tahu ya, ada orang kemudian mengatakan da'i wajib. Bodoh jadi. Da'i wajib. Kajian wajib. Syukur bukan dai makruh. Jadi Anda pahami istilahnya. Jadi supaya tidak terlihat bodoh. Maksud sunnah di situ yang diistilahkan oleh banyak, yakni teman-teman salafiyin, itu jauh lebih luas lagi. Ia adalah petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya dalam ilmu, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, perkataan, perbuatan, ikrar Nabi Muhammad, luas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan lagi ada ya mungkin mereka juga paham tapi ingin nyinyir ya. Dai wajib. Kan biasa teman-teman menyebutkan dai sunnah. Aduh, itu berarti Anda yakni mengkerucutkan dengan definisi ini para fuqaha atau usuliyin jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Dai mubah ya. Masjid mubah. Masjid wajib. Kajian mubah, kajian makruh ya, kelihatan bodohnya jadinya. Jadi sunnah kalau dimaksudkan dengan yang dimaksudkan dengan sunnah ketika teman-teman mengatakan dai sunnah, masjid sunnah, kajian sunnah, itu sunnah dalam makna yang sangat luas. Ia apa? Al-huda. Metode beragama, petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya dalam segala hal. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kemudian ada embel-embel sahih? Karena yakni tentunya kita tahu ada yang lemah, ada yang palsu. Makanya ada embel-embel sunnah. Makanya kata sebutkan ini temanya nih, kedua, menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak. Keterangannya, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima. Walaupun sifatnya ahad. Apa tadi? Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Artinya perawi hadis tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak sampai 9 per generasi. Walaupun jenisnya itu tetap kita terima selama derajatnya sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ini di antara dalil yang menunjukkan akan derajat sunnah dalam syariat Islam. Kenapa? Perintah langsung dari Allah. Kan ada tuh ya, orang yang ingkar sunnah. Orang yang masuk golongan ingkar sunnah, mengkir sunnah-sunnah dalam artian betul-betul definisi para ulama hadis. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau pernyataan. Pernyataan ia walaupun beliau tidak melakukan ikrar. Ada orang yang mengingkari, kita hanya orang Islam, kitab kita Al-Quran, sunnah bukan kitab. Ini bantahan. Anda pengen pakai Al-Quran saja? Nih. Buka Al-Hasyr ayat 7. Anda ingin Al-Quran saja? Oke, okay, no problem. Tanazzulan bil khasam, kita ikut Anda. Tapi lihat, perhatikan ayat ini. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ikut untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi Anda enggak bisa mengelak. Anda mengingkari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan kita mengikuti beliau. Apa yang ada pada beliau? Ya sabdanya, ya perbuatannya, ya ikrarnya. Al-Hasyr ayat 7. Salah satu di antara begitu banyak dalil yang menunjukkan akan kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Ya begitu tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Dalam permasalahan, perhatikan 164 halaman berikutnya. Dalam permasalahan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan antara sunnah yang mutawatir dan ahad. karena ada yang menolaknya, menolak hadis ahad untuk perkara akidah, karena mereka tidak bisa kemudian mengelak ketika hadis ahad berkaitan dengan ibadah. Kayak ada orang yang menolak hadis ahad, kemudian ketika kita sampaikan kepadanya bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu ahad, kata mereka, oh itu perkara ibadah. Yang tidak kami terima dari hadis ahad itu kalau perkara akidah, sip, oke. Apakah setiap kali Anda sholat dan ketika tasyahud akhir, ketika kemudian sudah selesai, Anda menambahkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzab fitnatil mahya wal mamat sampai akhir. Hadis tambahan doa itu gharib. Gharib bagian dari ahad. Apakah Anda membacanya setiap hari? Apa itu kalau bukan perkara akidah? Anda berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah dajjal. Apa itu kalau bukan akidah? Itu rukun iman. Itu bagian dari rukun iman, iman kepada hari akhir. Apa itu kalau bukan perkara akidah? Dan hadisnya gharib, bagian dari ahad. Nggak bisa. Makanya kita tidak membedakan. Ahlu sunnah tidak membedakan antara sunnah yang mutawatir dan ahad dalam perkara akidah. Karena patokannya keabsahan riwayatnya. Sahih hadisnya, sip. Sekalipun ahad, tapi sahih. Kita kemudian terima. Apakah itu berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab? Terima. Kenapa? Hadisnya sahih. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun jenisnya ahad, bahkan sekalipun kemudian jenis lebih mendalamnya gharib. Ahlul bid'ah seperti orang-orang ingkaru sunnah, mereka tidak menghormati sunnah Nabi Muhammad SAW karena mereka menafikannya. Dan lucunya terkadang hanya pakai teori relativitas. Bahwasanya mereka menimbang ketidakmungkinan ada orang-orang yang terpercaya dan jujur di setiap generasi hingga mampu menyampaikan satu sabda Nabi Muhammad. Kalau Anda pakai keadaan relativitas berarti kan juga 50-50 dong. Subhanallah. Ada hal yang mutlak di muka bumi ini. Di antaranya kemutlakan semua kita menerima sabda Nabi Muhammad yang sahih, mutlak kita jadikan hujjah. Jangan semuanya pakai teori relativitas dong, relatif. Yang ngomong ketika ditanya Anda laki atau perempuan, misal dia laki. Anda betul-betul laki? Ya iyalah. Ah, relatif. Apa enggak marah dia? Coba dong buka dong, pengen lihat. Mau dia? Ya enggak mau. Kenapa? Ada yang mutlak. Ada perkara-perkara yang mutlak. Sama di antaranya mutlaknya, yakni sunnah Nabi Muhammad yang sahih sebagai hujjah bagi ahlu sunnah wal jamaah yang menghormati sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah menghormati sunnah Nabi Muhammad, di mana ahlu bid'ah tidak. Mereka kotak-kotakkan. Sunnah bagi mereka adalah penjelas, penafsir, dan pengurai Al-Quran baik dalam akidah maupun syariat. Ini perkataan Imam Ahmad, saya ingat sekali. Jadi ketika tersebar quote di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah, yaitu hadis, dan tidak berlaku sebaliknya. Dikatakan quote itu, dihadirkan quote itu ke hadapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bagaimana imam pendapat Anda tentang quote yang sedang tersebar di masyarakat? Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah dan tidak sunnah kepada Al-Quran. Kata beliau, ma ajsaru an aqula. Saya tidak berani menyeberang untuk mengatakan hal yang demikian. Maksudnya saya enggak berani ngomong kalau kayak gitu. Tapi yang saya tahu, as-sunnah, sabda Nabi Muhammad yang sahih, itu menerangkan Quran, menafsirkan Quran, menjelaskan Quran, mengurai makna Al-Quran. Itu yang saya faham. Tapi kalau butuh, saya enggak berani ngomong istilah seperti itu. Perkataan Imam Ahmad ini. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil lahiriah hadis, tidak mentakwilkan serta tidak menolaknya dengan argumentasi lemah. Sebagaimana ahli kalam yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan karena yang meriwayatkannya per generasi cuma satu atau enggak sampai 10. Ahli kalam. Kata mereka tidak bisa dijadikan dasar ilmu. Loh, per generasinya memang cuma satu, tapi masing-masingnya minimal jujur. Apalagi misal terpercaya. Orang-orang ahli kalamnya ini saja misalnya, ketika ada teman mereka membawa berita, yang bawa berita satu. Kan mereka percaya. Lawang teman yang bawa berita. Anda bisa ukur itu kan? Teman Anda dan Anda kenal orangnya, apalagi guru Anda dan Anda sangat kenal orangnya, bawa berita, Anda terima. Padahal satu orang. Kenapa? Karena Anda tahu dia orang yang jujur, apalagi Anda tahu dia orang yang terpercaya. Soduk atau fikoh. Praktikkan Anda sendiri, di diri Anda, hei ahli kalam. Bukankah Anda mempercayai berita yang dibawa oleh teman Anda sekalipun sendirian? Kenapa Anda kemudian praktekkan itu kepada para sahabat dan generasi berikutnya pada para perawi dengan mengatakan tidak bisa dijadikan sandaran ilmu. Lalu mereka orang-orang terpercaya. Karena semua yakni sifi para perawi hadis itu semuanya tersimpan rapi. Ini di antara keutamaan agama Islam. Siapa mereka itu tercatat semua. Namanya, nama orang tuanya, nama kakeknya, nasabnya jelas. Bagaimana kehidupannya, siapa gurunya, di mana nuntut ilmunya, kemudian jadi ulama, siapa muridnya, jelas semua. Dan derajatnya dalam periwayatan hadis, oh orang ini terpercaya, orang ini jujur, orang ini lemah, orang ini pendusta, orang ini suka menipu. Jelas semuanya. Ini keutamaan syariat Islam. Tidak ada di agama lain yang seperti ini. Ilmu Rijal, ilmu Ruwat. Mana bukunya ya? Adalah pokoknya, lupa saya naruh. Di fakultas hadis dipelajari. Ya, subhanallah. Wallahualamitsu. Tentunya, yang berkaitan dengan ini, ada bahasan khusus. Oleh Ustaz, dan cukup panjang saya lihat di sini, beliau membahas tentang kehujjahan hadis ahad. Khusus. Kita akan sampai ke sana insyaAllah. Ulang, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil lahiriah hadis secara zahir dulu. Jika tidak, maka memang harus terangkan di hadis yang lain. Tekstual, kontekstual. Hukum asalnya tekstual dulu. Ketika dia mau ditafsir, maka kemudian bisa jadi hadis yang lain atau perkataan sahabat yang menerangkan maksud dari sabda Nabi Muhammad itu. Kita enggak kaku kok. Tapi ini hukum asalnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil lahiriah hadis, tidak mentakwilkan serta tidak menolaknya dengan argumentasi lemah. Sebagaimana ahli kalam yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad dengan definisi yang tadi, yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan. Karena memang intinya ingin menolak sabda aja. Intinya memang ingin menolak sabda aja. Ucapan ahli kalam ini sesat dan menyesatkan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa di dalam syariah kedudukan as-sunnah adalah seperti Al-Qur'an. Perkataan Imam Asy-Syafi'i. Siapapun di antara Anda yang mengatakan Anda pengikut Imam Asy-Syafi'i, kata beliau rahimahullah taala bahwasanya Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa di dalam syariah kedudukan as-sunnah adalah seperti Al-Quran. Ya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Nah, ini dalil yang lain untuk para pengingkar as-sunnah. Anda pengen Quran saja. Enggak pengen kemudian sunnah yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Perhatikan firman Allah An-Najm 3 dan 4. Anda kan pengen Quran aja nih. Cek Al-Quran An-Najm 3 dan 4. Surah An-Najm 3 dan 4. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ. Dan tidaklah dia, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, berkata-kata dari hawa nafsunya, dari kantongnya sendiri. No. In huwa illa wahyu yuha. Semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Nabi Muhammad SAW, ma yakhruju min fiyya illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal Al-Quran. Maksudnya sabda beliau bersama Al-Quran. Sama. Itulah kenapa Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kedudukan as-sunnah adalah seperti Al-Quran. Mutlak ia menjadi hujah. Yang sahih tentunya ya. Apa yang ditetapkan dalam as-sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dan apa yang diharamkan dalam As-Sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Sebabnya adalah karena keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari sumber yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian bisa bertentangan? Zahirnya bertentangan ada. Tinggal kita belajar cara menggabungnya, bukan membenturkan. Di ilmu usul fikih kan ada itu. Tanaqud ad-dalilain. Bab-bab akhir biasanya itu. Pertentangan, kontradiksi antara dua dalil, entah firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda. Maka mereka, para ulama usuliyin, menyebutkan bagaimana caranya kemudian untuk ini keluar dari zahir dalil, dua dalil yang bertentangan. Di antaranya gabung. Itulah yang perlu kita pelajari, bagaimana cara menggabungkannya. Enggak bisa digabungkan. Oh, baru kemudian dipelajari mana firman atau sabda yang turun, firman yang turun atau sabda yang disabdakan yang lebih akhir dibandingkan yang sebelumnya. Itulah yang lebih itulah yang diambil. Nasih dan mansukh pelajarannya. Nggak bisa lagi juga, tidak diketahui mana firman yang lebih akhir turun, mana sabda yang lebih akhir Nabi Muhammad sabdakan, tahunnya nggak ketahuan, baru ada tarjih. Itulah tugas para ulama. Ditarjih, dibenarkan salah satu di antara dua dalil berdasarkan qarinahnya, berdasarkan alasan dan sebab-sebabnya, kaedah yang mereka bikin. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikut disebutkan di sini bahasan singkat berkaitan dengan definisi ya. Perhatikan. As-sunnah menurut etimologi secara bahasa. Menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan. Jalan atau tuntunan. At-tariqah wal manhaj. Baik yang terpuji maupun yang tercela. Sunnah itu adalah jalan atau tuntunan. Baik atau buruk. Terpuji atau tidak. Karena kita sedang membahas, yakni definisi secara bahasa. Apa sunnah itu? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yankusa min auzarihim syai. Yang artinya adalah barang siapa yang memberi teladan contoh perbuatan yang baik. Jadi sunnah di sini adalah teladan. Sunnah di sini adalah contoh. Sunnah di sini adalah jalan. Sunnah di sini adalah tuntunan. Barang siapa yang memberikan teladan atau contoh perbuatan yang baik di luar syariat. Perlu embel-embel itu. Karena syariat sudah lengkap. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menerangkan hadis ini dengan memulai sunnah yang tadinya ada, kemudian hilang dan dia hidupkan kembali. Di antara makna yang diterangkan oleh Shalih Utsaimin. Maka perhatikan kemudian pahalanya. Ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapat dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini sunnah dalam makna bahasa. Ia adalah yakni jalan, ia adalah tuntunan. Dan dalam terjemahan hadisnya adalah teladan atau contoh. Wallahu a'lam bissawab. Sama juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum syibran bi syibrin dhira'an bi dhira'in ila akhir hadis. Sungguh betul-betul kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Ini yang dimaksudkan dengan jalan. At-tariqah fid dini wa dunya, jalan mereka, perilaku mereka dalam urusan dunia, wad-din dan juga agama. Jadi makna sunnah dengan terjemahan at-tariqah, yakni jalan atau tuntunan, juga ada di sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk lubang biawak pun, saya terjemahkan biawak, tapi sebenarnya adalah dia adalah kadal padang pasir. Bob itu kadal padang pasir. Nerjemahin enaknya biawak. Cuman dia beda. Kadal padang pasir itu herbivora. Kadal itu karnivora. Kita omnivora. Jadi kalau kadal padang pasir itu halal memang. Kenapa? Dia tidak buas. Dan dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Walaupun Nabi Muhammad tidak memakannya, karena tidak biasa. Kemudian di kabilah Nabi Muhammad makan binatang itu. Makanya ketika dihidangkan, yang menghidangkan mengatakan, katakan kepada Rasulullah itu dhab. Nabi Muhammad hampir memakannya tuh. Beliau kemudian tidak. Kenapa? Enggak biasa aja. Cuman beliau ikrar, beliau katakan, beliau iyakan, tapi beliau tidak memakan. Cuman boleh. Dhab. Dulu sering tuh, enggak sering juga sih, sering sih, Ustaz Syafiq Reza Basalama lewat kamar gitu hari Jumat pagi kita libur gitu, lul, ya ikut nggak? Mana? Uhud, ngapain? Nyari dop, Ustaz Syafiq tuh, aduh saya takut aja, pikiran saya biawak, biawak kan nyerang manusia ya. Karena dia yakni karnivora ya, makannya daging. Makanya enggak boleh. Oke. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Sunnah di sini adalah tariqatun fid dini wad dunya. Jalan mereka, tuntunan mereka, metode beragama mereka. Dan juga dalam urusan dunia. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk lubang bob pun, kalian akan mengikutinya. Na'udzubillah. Banyak tentunya makna yang diterangkan para ulama kenapa Nabi Muhammad sampai menyebutkan binatang ini. Di antaranya adalah bahwasanya lubangnya dob itu cukup berliku kalau kemudian ditelusuri. Nah, nantilah kita minta Net Geo untuk menelusuri pakai kamera yang masuk ke dalam. Berliku. Artinya yang susah pun, yang repot pun kalian akan ikut. Kata para sahabat, al-Yahud wa Nasara wa Nabi Muhammad, apakah yang engkau maksudkan orang Yahudi dan orang Nasrani? Faman, kata Nabi Muhammad, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu sunnah secara bahasa di sini. Jalan dan tuntunan. Di dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Nah, as-sunnah menurut terminologi atau secara istilah syariat. As-sunnah menurut istilah ialah apa yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW berupa sabda, perbuatan, dan penetapan beliau. Nah, ini makanya tadi saya sebutkan di awal, yang dimaksudkan dengan sunnah di sini, sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak, itu sunnah menurut definisi ahli hadis. Sedangkan kemudian istilah sunnah yang biasa disebutkan teman-teman ketika menisbatkan kepada masjid, kepada da'i, kepada kajian, itu yang lebih luas lagi. Petunjuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya secara lebih luas. Jangan Anda kerucutkan dengan makna di situ sunnah menurut ahli fikih, hingga ada da'i wajib, da'i makruh, dan da'i mubah. Nah, itu salah. Wallahualam bisa. Ada-ada aja. Kemudian, secara umum, as-sunnah adalah wahyu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi lafadznya, maka as-sunnah disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang dari sisi maknanya, as-sunnah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip-mirip hadis qudsi jadinya. Baik melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam atau Allah mengilhamkan kepada beliau melalui mimpi atau beliau berijtihad dengan perkataan dan perbuatan. Dan ijtihad ini bisa jadi Allah tetapkan sehingga hakikatnya menjadi wahyu. Atau bisa juga Allah tidak menetapkan ijtihad beliau, lalu Allah membimbing beliau kepada kebenaran. Di antara dalil Nabi Muhammad, manusia bisa bersalah, ijtihadnya pun bisa salah, tapi langsung Allah ingatkan. Ulang-ulang. Jadi as-sunnah secara umum adalah wahyu yang dijaga Allah. Dari sisi lafadznya, as-sunnah disandarkan kepada Rasulullah. Dari sisi maknanya, ia disandarkan atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah disampaikan langsung lewat ilham, lewat mimpi, atau lewat perantara seperti Jibril alaihissalam, atau kemudian berdasarkan ijtihad Nabi Muhammad yang kemudian Allah tetapkan itu jadi wahyu, atau kemudian ijtihadnya salah dan Nabi Muhammad Allah luruskan. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah SAW bersabda, ini sabda yang tadi disebutkan tadi di awal. Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya adalah, ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quranul Karim, dan yang sepertinya, yang semisalnya, maksudnya as-sunnah, sabda beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau, ikrar beliau, bersamanya. Makanya pian perhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi, Al-Quran dan as-sunnah dalam kedudukan yang sama. Makanya di antara dalil-dalil yang juga kita sebutkan tadi, contohnya Al-Hasyr ayat 7, dan kemudian Najm ayat 3 dan 4 tadi di antara yang menunjukkan bahwasanya tingginya derajat as-sunnah dalam syariat Islam. Dan untuk para pengikar sunnah, pengennya Quran aja, dua ayat itu cukup untuk Anda. Silakan buka Al-Hasyr ayat 7. Silakan kemudian buka An-Najm ayat 3 dan 4. Atau An-Nur 63 atau Al-Anfal mungkin 40 berapa itu ya, 40. Wa anzalna ilaikal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surah apa itu? Ada di Quran deh pokoknya. Dua tadi udah jelas itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagai penutup, Imam Ibn Hazm rahimahullah taala berkata, maka benarlah bahwa semua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama adalah wahyu dari sisi Allah. Tidak ada keraguan padanya dan tidak ada perdebatan pendapat dari seorang pun dari kalangan pakar bahasa dan syariat bahwa setiap wahyu yang diturunkan dari sisi Allah adalah dzikrun munazzal. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, entah itu Al-Qur'anul Karim atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi ulun juga sebutkan di awal. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Inilah bahasan kita hari ini berkaitan dengan prinsip terpenting manhaj salaf dalam hal akidah, yaitu menjadikan sunnah yang sahih dengan definisi yang tadi sebagai hujjah yang mutlak. Dalil yang di atasnya menjadi yang di atasnya kita berdiri, ia pondasi, padanya kemudian kita bersandar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Termasuk dari bahasan ini dan cukup panjang lu lihat di sini adalah kehujjahan sunnah yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan mendatang. Ada kehujjahan sunnah, dalil-dalil Al-Qur'an juga sunnah. Kemudian yakni hadis ahad adalah hujjah pertemuan berikutnya. Kemudian dalil wajibnya mengikuti atau mengambil hadis ahad dalam masalah akidah pertemuan berikutnya. Jadi cukup panjang untuk prinsip kedua ini, yakni mungkin masih ada 3 atau 4 pertemuan lagi khusus untuk prinsip kedua ini. Ada 6 yakni lembar, berarti ada 12 halaman. Ya, masing-masing pertemuan 4 halaman, ya berarti masih 3 pertemuan khusus untuk poin yang kedua. Insyaallah di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, masuk pertanyaan. Kalau ada, udah siang banget soalnya. Anda mungkin pengen istirahat, sholat, makan ya. Sama saya juga. Atau kita sudahi saja dulu, Bit. Ini timingnya kurang tepat ya, siang-siang ya, belajar manhaj siang-siang. Harusnya subuh ya, atau malam sekalian. Subuh fresh, malam ngantuk ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah berkaitan dengan kehujjahan sunnah, hadis ahad adalah dalil wajibnya kemudian mengambil hadis ahad dan lain sebagainya di pertemuan mendatang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi